بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد وإخوانا في الله رحمني ورحمكم الله pada kesempatan di siang hari ini kita akan membaca tafsir dari surat Al-Baqarah setelah kita menyelesaikan pembacaan tafsir juz 30 juz kita membaca juz yang ke-30 faqala المؤلف وهو الإمام المفسر عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة البقرة وهي مدنية تفسير سورة البقرة وهي مدنية قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال رحمه الله تعالى تقدم الكلام على البسملة telah berlalu penjelasan tentang makna atau tafsir dari al-basmalah yaitu dalam surat al-Fatihah wa ammal huruful muqatta'ah fi awailis suwar fal aslamu fiha as-sukutu an at-ta'arrud li ma'naha min ghairi mustanadin syar'iyyin ma'al jazmi bi anna Allah ta'ala lam yunzilha abathan bal li hikmatin la na'lamuha. Adapun huruf-huruf muqatta'ah yaitu alif lam mim ini dinamakan dengan huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah alif lam mim toha kaf ha ya ain sad ha mim ini semuanya dinamakan dengan huruful muqatta'ah al-huruf al-muqatta'ah. Fa bayyana al-muallif al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan di sini bahwa huruf-huruf muqatta'ah yang berada pada awal dari surat, huruf-huruf muqatta'ah yang berada pada awal dari surat, fal aslamu fiha sukut, beliau menyatakan maka yang lebih selamat di dalam menyikapi huruf-huruf muqatta'ah tersebut adalah as-sukut anit ta'arrudi lima'naha. Lebih selamat adalah diam dari upaya untuk menjelaskan maknanya. Diam dari upaya untuk menjelaskan maknanya. Min ghairi mustanadin syar'i, tanpa ada sandaran syar'i. Naam. Karena di sana ada sebagian ulama, sebagian al-mufassirun yang menjelaskan makna dari huruful muqatta'. Mereka menyatakan bahwa huruf-huruf muqatta'ah yang Allah sebutkan di awal surat itu naam dalam rangka menjelaskan keagungan Al-Quran. Menjelaskan tentang keagungan kemuliaan Al-Quranil Karim. Namun kata Al-Imam Sa'di, penjelasan-penjelasan semisal ini tidak ada mustanadin syar'i. Tidak ada sandaran secara syar'i. Baik dalam ayat Al-Quran ataukah dalam hadis-hadis Nabi yang menjelaskan makna dari huruf al-muqatta'ah. Apa maknanya, apa maksudnya, apa tujuan Allah meletakkan huruf-huruf muqatta'ah tersebut, tidak disebutkan. Lidzalika, oleh karena itu, beliau Al-Imam Sa'di menyatakan al-aslam, yang lebih selamat, yang lebih utama adalah diam. Tidak berupaya menjelaskan dan menafsirkan huruf tersebut. Sudah, kita menyatakan alif, lam, mim. Ma'al jazmi, disertai dengan sikap al-jazm, yaitu meyakini dan memastikan. Disertai dengan sikap meyakini dan memastikan bi'annallaha ta'ala, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala lam yunzilha abthan. Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menurunkan huruf-huruf muqatta'ah tersebut sia-sia, percuma. Artinya ketika kita menyatakan maknanya wallahu alam, kita tidak mengetahuinya, kita diam dari upaya menjelaskan maknanya, di sisi lain kita meyakini dan memastikan bahwa huruf-huruf tersebut ada manfaatnya, ada faedahnya, dan dan ada maknanya, namun yang mengetahuinya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sikap yang benar, prinsip yang benar dari seorang mukmin yang beriman kepada Allah jalla wa ala wal yaumil akhir. Ma'al jazmi bi annallaha ta'ala lam yunzilha abathan, disertai dengan sikap meyakini, memastikan bahwa Allah tidaklah menurunkan huruf-huruf muqatta'ah tersebut sia-sia, percuma. Bal li hikmatin la na'lamuha, akan tetapi Allah turunkan huruf-huruf muqatta'ah tersebut dalam Al-Qur'anil Karim untuk sebuah hikmah yang agung yang kita tidak mengetahuinya. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya yang mengetahui hikmah, makna, dan kandungan dari huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Ini penting. Ini adalah prinsip ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah keyakinan akidah yang benar terkait dengan Al-Quranil Karim. Karena huruf-huruf ini bagian dari Al-Quran. Huruf-huruf tersebut bagian dari Al-Quran. Dan itu adalah bagian dari kalamullah. Allah yang menyatakan alif, lam, mim. Iya. Ha, mim. Min kalamillah. Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah. Barakallahu fikum. Thumma yaqulu rahimahullah wa qawluhu dhalikal kitab. Dhalikal kitab. Ay hadhal kitabul azim. Dhalika di sini maknanya hadha. Dhalika al-kitab. Al-kitab yani Al-Quran. Dhalikal kitab. Ay hadhal kitabul azim. Kata al-mufassir As-Sa'di rahimahullah menerangkan lafaz dzalikal kitab ay hadzal kitabul azim alladhi huwa al-kitabu ala al-haqiqati. Inilah kitab yang agung, yang mana dia adalah sebuah kitab ala al-haqiqah. Yani benar-benar kitab. Ya, benar-benar sebuah kitab. Secara hakiki, bukan majazi. Al-mushtamili ala ma lam tashtamil alaihi kutubul mutaqaddimin wal mutaakhirin minal ilmil azim wal haqqil mubin. Yang tercakup padanya, pada kitab tersebut, hal-hal yang tidak tercakup, tidak terkandung pada kitab-kitab yang terdahulu dan kitab-kitab yang mutaakhirin, yang datang terakhir. Dari ilmu al-azim, tercakup padanya ilmu yang agung dan kebenaran yang terang benderang. Artinya, Al-Quran adalah kitab yang agung, yang terkandung padanya ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat lengkap, dan tercakup juga padanya kebenaran-kebenaran yang jelas, nyata, yang mana hal ini tidak terdapat pada kitab-kitab terdahulu atau kitab yang na'am mutaakhirin. Qala la raiba fi. Qawluhu la raiba fi wa la shakka biwajhin minal wujuh. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Wa la shakka biwajhin minal wujuh. Tidak ada keraguan pada kitab tersebut dari sisi manapun. Dari sisi manapun. Qala rahimahullah wa nafyur raibi anhu yastalzimu diddah. Ini kaidah. Wa nafyu ar-raib, yani asyak. Penafian keragu-raguan dari Al-Qur'an anhu ay anil kitab Al-Qur'an. Wa nafyu ar-raibi anhu, yani penafian keragu-raguan dari Al-Quran, dinafikan keragu-raguan dari apa? Dari Al-Quran. Yastalzimu diddahu, ini melazimkan penetapan lawannya. Yastalzim di sini, yastalzim isbat diddah. Melazimkan penetapan lawan dari keragu-raguan, yaitu apa? Al-yaqin. Lawan dari keragu-raguan adalah keyakinan. Perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan keragu-raguan. Namun bukan maknanya sekadar penafian ragu-ragu. Ya, penafian sifat ragu, keragu-raguan pada Al-Qur'an. Namun maknanya adalah penetapan keyakinan pada Al-Qur'anil Karim. Iz diddur raibi wasyakki al-yakin. Yang mana lawan dari kebimbangan dan keragu-raguan adalah keyakinan. Lawan dari kebimbangan dan keragu-raguan adalah keyakinan. Fahadhal kitabu mustamilun ala ilmil yakin al-muzili lishakki wal-raibi. Maka kitab ini, yaitu Al-Quranil Karim, tercakup padanya ilmu yang yakin, terkandung padanya ilmu yakin, yang bisa menghilangkan keragu-raguan dan kebimbangan. Ya, artinya kitab ini kitab yang agung, yang padanya ilmu, al-yakin, kebenaran yang jelas, terang benderang, yang bisa menghilangkan, menyirnakan keragu-raguan, ya, keragu-raguan terkait dengan kebenarannya, keragu-raguan terkait dengan kandungannya, keragu-raguan terkait dengan khabar atau syariat hukum yang ada di dalamnya, dalam Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun pada Al-Quran. Dari sisi hukum-hukum yang ada padanya, syariatnya, beritanya, ya, dan seterusnya yang ada dalam Al-Quran, semuanya itu hak yakin, tidak ada keraguan padanya. Qala rahimahullah wa hadhihi qa'idatun mufidatun. Ini adalah kaidah yang sangat berfaedah, bermanfaat. Ya. Kaidah yang sangat bermanfaat. Anna nafya al-maqsuda bihi al-madh la budda yakuna mutadamminan lididdihi wa huwa al-kamal. Ini kaidahnya. Bahwasanya penafian yang dimaksudkan dengannya di sini, penafian yang dimaksud dengannya adalah pujian, penafian yang diinginkan darinya pujian, penafian yang diinginkan dan dimaksudkan darinya apa? Pujian. La budda yakuna mutadamminan li didi. Harus dan mesti terkandung padanya diddahu, penetapan lawannya, yaitu al-kamal, yaitu penetapan lawan dari yang dinafikan, yaitu apa? Kesempurnaan, penetapan kesempurnaan. Nah, ini juga berlaku pada sifat-sifat Allah. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala menafikan berbagai sifat-sifat dari dirinya, itu bukan sekedar penafian, tapi penafian yang maknanya adalah penetapan lawan dari yang dinafikan tadi. Nah, ketika Allah menafikan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ya, tidak akan menimpa Allah jalla wa ala sinah, ngantuk. Demikian pula tidur. Bukan sekedar Allah ingin menafikan ngantuk dan tidur, tapi Allah ingin menetapkan bahwasanya dia Allah jalla wa ala zat yang maha hidup, ya, maha terjaga, maha sadar, tidak pernah ngantuk, tidak pernah lalai. Itu maknanya. Barakallahu fikum. Sehingga ini kaidah yang sangat mufidah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yaitu penafian yang diinginkan darinya pujian, penafian yang diinginkan darinya penetapan kesempurnaan, itu bukan sekadar penafian saja, namun penafian yang melazimkan adanya penetapan lawan yang dinafikan. Ini kaidah. Kenapa? Kata beliau rahimahullah, li'anna nafya adamun wal adamul mahdhu la madhafi. Karena semata-mata penafian itu artinya adam, tidak ada. Yang namanya dinafikan mesti enggak ada. Iya. Nah, barakallahu fikum. Wal adam, dan yang namanya adam al-mahad yang murni, adam yang murni itu artinya la madhafi, tidak ada pujian padanya, ini celaan, aib, yang namanya tidak ada. Barakallahu fikum. Sekadar penafian itu tidak bermakna pujian, tidak bermakna kesempurnaan. Sekadar penafian saja. Nah, seorang misalnya dia menyatakan kepada penguasa, seorang raja yang kuat, dia datang dan menyatakan, kamu bukan seorang penakut, kamu bukan seorang yang rendah, kamu bukan seorang yang lemah. Ini belum menunjukkan kesempurnaan kalau seperti ini saja. Dinafikan saja. Tapi kalau dia menyatakan kamu bukan seorang penakut, tapi kamu pemberani. Kamu bukan seorang yang lemah, tapi kamu seorang yang sangat kuat, perkasa. Sempurna di sini. Kalau sekedar penafian, justru padanya ada naam, aib dan kekurangan. Oleh karena itu, Al-Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah secara total, bahkan nama-nama Allah juga mereka nafikan, mereka ingkari, mereka tiadakan dari diri Allah Jalla wa'ala. Mereka menyatakan Allah tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Dikatakan oleh para ulama, kaum Jahmiyah adalah orang-orang yang menyembah kepada sesuatu yang tidak ada. Nah, Allah tidak memiliki ilmu, Allah tidak memiliki kudrah, Allah tidak memiliki pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Berarti enggak ada Allah. Kalau dinafikan semuanya, berarti enggak ada. Karena segala sesuatu mesti ada sifatnya, ada cirinya dan sifatnya. Barakallahu fikum. Maka di sini pula diterangkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, penafian yang Allah inginkan dari firman-Nya la raiba fih, ini bukan sekadar penafian keraguan-raguan, namun yang Allah inginkan adalah penetapan keyakinan yang sempurna. Keyakinan yang sempurna. Yakni kitab ini adalah kitab yang ada pada, yang padanya terdapat hal-hal yang yakin, kebenaran yang pasti dan yakin, berita-berita yang pasti dan yakin, hukum-hukum yang benar dan yakin padanya. Demikian, tidak ada keraguan padanya. Paham sampai di sini? Qala rahimahullahu taala, falamma ishtamala 'ala al-yaqini wa kanatil hidayatu la tahsulu illa bil yaqin, tatkala kitab ini terkandung padanya keyakinan, suatu yang yakin, yang pasti kebenarannya itu pasti, hidayahnya pasti. Wal hidayah, sementara al hidayah la tahsulu illa bil yaqin, tidak akan diraih kecuali dengan keyakinan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Allah menyatakan kitab ini sebagai hidayah dan petunjuk bagi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, sehingga Allah tabaraka wa taala sebelum menyebutkan bahwa kitab ini yaitu Al-Qur'an sebagai hidayah kepada hamba-hamba yang bertakwa, sebelumnya Allah menyebutkan bahwa kitab ini adalah kitab yang padanya keyakinan, suatu yang yakin, yang pasti, tidak ada keraguan padanya, namun semuanya itu yakin, pasti, benar padanya. Kenapa? Karena al-hidayah tidak akan diraih oleh seorang kecuali dengan yakin. Kalau dia yakin tentang apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah janjikan, apa yang Allah syariatkan, maka dia akan mendapatkan hidayah. Dia yakin bahwasanya nanti di yaumil qiyamah akan ada hari kebangkitan, hari pembalasan, maka akan muncul iman wal hidayah. Dia akan terbimbing, diberi petunjuk dengan al-yaqin. Qala wal huda ma tahsulu bihil hidayah minad dalalati wasyubahi wa ma bihil hidayah ila suluqit turqi an-nafi'ah. Dan huda, ini al-hidayah, adalah suatu yang dicapai dengannya al-hidayah. Huda itu ya sebagai petunjuk, petunjuk adalah suatu yang dicapai dengannya hidayah. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah, bimbingan, petunjuk dari kesesatan dan asyubah, ya, syubhat-syubhat. Artinya hidayah itu sebagai pembimbing, pengarah, dan sebagai jalan keselamatan dari kesesatan, penyimpangan, dan berbagai syubhat. Wama bihi al-hidayah, dan apa yang ada pada hidayah tersebut, atau dengan hidayah tersebut, seorang bisa berjalan menuju jalan-jalan yang bermanfaat. Wa qala hudan wa hadzful ma'mul wa lam yaqul hudan lil maslahatil fulaniyah wala li syai'il fulani li iradatil ma'mum au li iradatil umum. Huda di sini lafaz huda, hadzful ma'mul, Allah menyebutkan ma'mulnya, objeknya apa. Allah tidak menyatakan hudan lil maslaha, hudan petunjuk untuk menggapai, mendapatkan nikmat, petunjuk untuk mendapatkan rizki, petunjuk untuk berjalan di atas jalan yang lurus, dan seterusnya. Allah tidak menyebutkan ma'mulnya, namun Allah biarkan umum, hudan, ya, petunjuk, begitu saja. tidak menyebutkan petunjuk untuk ini dan itu. Paham sampai di sini? Petunjuk untuk dia bisa istiqamah, petunjuk untuk menetapi al-haq, petunjuk untuk mengenal sunnah, tidak disebutkan demikian. Namun dibiarkan umum. Lam yudhkar al-ma'mul. Untuk apa? Apa faedahnya? Apa tujuannya? Kata al-imam as-sa'di rahimahullah, li'iradatil umum. Untuk tujuan umum. Agar hidayah itu mencakup semua. Semua kepentingan. Ya, semua kepentingan. Karena hidayah, kita membutuhkan hidayah dalam berbagai hal. Hidayah pada diri kita sendiri, hidayah pada keluarga kita, hidayah pada anak-anak kita, hidayah pada karib kerabat kita, hidayah pada tetangga kita, hidayah pada siapa saja. Hidayah juga kita butuhkan hidayah taufik dalam pekerjaan kita, kita membutuhkan hidayah ya dalam aktivitas kita, kita membutuhkan semua hidayah dalam ibadah kita, butuh hidayah semuanya. Banyak hidayah yang kita butuhkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara global, umum. Allah biarkan umum. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi hamba-hamba yang bertakwa. Li iradatil umum wa annahu hudan li jami'i masalihid darain. Dan bahwasanya Al-Quran ini sebagai petunjuk hidayah untuk semua kemaslahatan di dua negeri. Untuk semua kemaslahatan kepentingan di dua negeri. Yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Untuk meraih, ya, dengan Al-Quran sebagai hidayah untuk meraih kebahagiaan dunia. Terlebih kebahagiaan yaumil akhirat. Fahuwa mursyidun lil ibad fil masailil usuliyah wal furu'iyah. Maka Al-Quran adalah sebagai mursyid, sebagai pembimbing, penunjuk jalan, pengarah bagi hamba-hamba Allah dalam masalah-masalah usuliyah atau masalah furu'iyah. Yang dimaksud dengan masalah-masalah usuliyah di sini adalah masalah-masalah akaid. Ini adalah masalah usul. Masalah-masalah usuliyah yaitu masalah-masalah terkait dengan akidah wal iman. Yang ini, ya, dalam masalah ini sangat-sangat membutuhkan hidayah terkait dengan akidah, akidah wal iman. Ya, bagaimana akidah kita dan iman kita kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada nabi-nabinya, kepada kitab-kitabnya, dan seterusnya. Bagaimana keimanan kita dan keyakinan kita terkait dengan yaumil akhir, terkait dengan jannah wan nar, terkait dengan as-sirat, dan seterusnya. Ini butuh al-hidayah. Butuh hidayah. Fa'al-Quran sebagai mursyid lil-ibad fil masail usuliyah dan juga masail furu'iyah. Walaupun kita katakan semua permasalahan di dalam Al-Quran itu adalah permasalahan yang usul. Permasalahan dalam agama ini semuanya permasalahan usul. Ya, semuanya usul. Semua perkara inti, penting. Namun, sebagian ulama menyebutkan masalah furu'iyah dan usuliyah. Usuliyah ini terkait dengan masalah aqidah wal iman. Yang sangat-sangat menentukan keberhasilan seorang. Sementara masalah furu'iyah, yakni terkait dengan tata cara ibadah, ya, hukum-hukum halal wa haram, dan terkait dengan ibadah. Ini masalah furu'iyah. Wa mubayyinun lil haqqi minal batil, was-sahihi minal da'if. Demikian pula Al-Quran sebagai penjelas kepada al-haq, ya, penjelas dari yang hak, penjelas kepada hak dari yang batil. Al-Quran sebagai penjelas kebenaran dari kebatilan. Al-Quran sebagai penjelas as-sahih, yang sahih, yang sah dari yang tidak sah, yang lemah, yang dhaif. Demikian Al-Quran. wa mubayyinun lahum kaifa yaslukuna at-turuqan nafi'ah lahum fi dunyahum wa ukhrahum. Dan demikian pula Al-Quran sebagai penjelas bagi hamba-hamba Allah cara bagaimana mereka menempuh jalan-jalan yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan dunia mereka dan urusan akhiratnya. Maka semuanya ada di dalam Al-Quranil Karim. Wa qala fi mawdhi'in akhar hudan linnas, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang lain dengan lafaz hudan linnas. Fa amma ma, Allah Subhanahu wa taala membiarkan demikian umum, ai ammal hidayah, Allah biarkan hidayah ini secara umum. Wa fi hadzal mawdhi' wa ghairihi hudan lil muttaqin. Namun dalam ayat ini, dalam surat Al-Baqarah ini yang sedang kita baca dan yang lainnya, Allah menyatakan hudan lil muttaqin. Di ayat yang lain Allah menyatakan hudan linnas. Sementara di sini hudan lil muttaqin, li'annahu fi nafsihi hudan li jami'il khalq. Karena pada dasarnya Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi seluruh makhluk. Pada dasarnya, pada asalnya dan pada dasarnya, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai hidayah kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Qala fal ashqiya lam yarfa'u bihi ra'san wa lam yaqbalu hudallah. Adapun orang-orang yang celaka, maka lam yarfa'u bihi ra'san, mereka benar-benar tidak peduli dengan Al-Quran. Wa lam yaqbalu hudallah, dan mereka tidak menyambut hidayah dan petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Mereka berpaling dari Al-Quran dan tidak menyambut hidayah yang Allah turunkan, Allah berikan kepada mereka. Faqamat alaihim bihi al-hujaj awal-hujjah, maka tegak hujjah atas mereka dengan diturunkannya Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran ini sebagai bentuk hujjah atas al-ashqiya wal-fujjar, orang-orang yang jahat, orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, yang berpaling dari Al-Quran, bahkan menentang dan mendustakan Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai hujjah bagi mereka. Hujjah atas mereka. Nah, sebagai hujjah atas mereka. Karena Al-Quran, sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadisnya, Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah kepadamu, sebagai pembelamu, penolong kamu nanti di yaumil akhir. Al-Quran itu bisa sebagai syafaat nanti, pemberi syafaat kepadamu di yaumil akhir. Namun juga Al-Quran bisa menjadi hujjah alaik, sebagai adab, bala, musibah atasmu. Maka kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, Al-Quran di sini menjadi hudan alal ashqiya, sebagai bala musibah kepada orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena mereka tidak peduli dengan Al-Quran, mereka meninggalkan Al-Quran, mereka tidak mau mengikuti bimbingan hidayah dan petunjuk dari Al-Quran. Faqamat alaihim bihi al-hujjatu walam yantafi'u bihi lishiqaihim. Maka mereka sama sekali tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran karena kecelakaan mereka. Wa amal muttaqun, adapun orang-orang yang bertakwa, alladzina utu bisababil akbar lihusulil hidayah wa huwa taqwa. Adapun orang-orang yang bertakwa yang diberi kepada mereka. Sebab terbesar untuk meraih hidayah itu takwa. Allah menyifati mereka dengan al-muttaqin. Mereka diberikan sebuah anugerah yang sangat besar, yaitu at-taqwa. Allah berikan kepada mereka at-taqwa. Yang mana at-taqwa merupakan sebab terbesar dicapainya hidayatullah, hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allati haqiqatuha, yang mana takwa itu hakikatnya adalah ittikhadu ma yaqiya sukhtallahi wa adabahu bimtithali awamirihi wajtinabin nawahi fahtadu bihi wantafi'u ghayatal intifa. Yang mana hakikat dari takwa adalah ittikhadu ma yaqiya, menggunakan atau mengambil sesuatu yang bisa melindungi dirinya dari kemurkaan Allah dan azab-Nya. Mengambil atau melakukan upaya, ya, melakukan upaya yang bisa melindungi dirinya dari kemurkaan dan azab Allah. Karena takwa itu dari kata nam waqa yaqi, wiqayah dari kata waqa, yakni melindungi, perlindungan. Sehingga seorang yang bertakwa adalah orang yang berupaya melakukan hal-hal yang bisa melindungi dirinya dari azab Allah dan dari kemurkaannya. Itulah hakikat dari at-taqi, orang yang bertakwa. Dan hakikat dari takwa demikian. Yaitu dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan. Fahtadu bihi, maka mereka pun bisa meraih hidayah dengan Al-Quran, dengan sebab Al-Quran. Wantafi'u ghayatal intifa', dan mereka bisa mengambil manfaat yang sangat besar, sangat tinggi dengan Al-Quran. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kepada kalian pembeda. Allah akan berikan kepada kalian pembeda yang bisa kalian bedakan al-haq dengan al-batil. Fal muttaqun humul muntafi'una bil ayatil Qur'aniyah wal ayatil kauniyah. Hamba-hamba yang bertakwa adalah hamba-hamba yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran, demikian pula ayat-ayat kauniyah. Ini ayat-ayat syar'iyah dan kauniyah. Dua-duanya na'am bisa dicapai dan diraih oleh hamba-hamba yang bertakwa. Qala rahimahullah, wa li'annal hidayata naw'an. Wa li'annal hidayata naw'an. Di sini al-muallif ingin menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu di mana beliau menyatakan wa qala fi mawdhi'in akhar hudan linnas fa ammama wa fi hadzal mawdhi' wa ghairi hudan lil muttaqin. Kenapa Allah menyebutkan dalam ayat yang lain hudan linnas? Di sini Allah menyebutkan hudan lil muttaqin. Iya. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, kok di sini petunjuk kepada kaum hamba-hamba yang bertakwa. Di antara alasannya, yang pertama beliau sudah menyebutkan, yaitu karena Al-Quran itu hakikatnya merupakan hidayah bagi seluruh makhluk, baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Ini alasan yang pertama. Sehingga Allah membedakan antara hidayah linnas dan hidayah muttaqin. Karena Al-Quran itu memang untuk hidayah semua makhluk. Namun perlu diingat bahwasanya hidayah itu ada dua. Sehingga beliau menyatakan karena hidayah ada dua jenis. Ya, karena hidayah itu ada dua jenis. Sehingga Allah membedakan antara Allah menyebutkan di dalam ayat ini hudan lil muttaqin, dalam ayat yang lain Allah menyatakan hudan linnas. Wal hidayah, li'annal hidayata naw'an, karena hidayah itu ada dua jenis, hidayatul bayan wa hidayatut taufiq. Yang pertama hidayatul bayan, hidayah berupa penjelasan. Ya, hidayah itu artinya petunjuk, bimbingan dengan apa? Dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, arahan-arahan. Itu hidayah. Sementara hidayah yang kedua yaitu at-taufik, yakni taufik minallah, di mana Allah Subhanahu wa taala waffaqa ibadahu. Allah memberikan taufik, Allah na'am berikan na'am bimbingan langsung dari sisinya. Allah berikan ilham kepadanya. Ya. Ini namanya taufik. Nah, dan hidayah taufik itu langsung berkaitan dengan jiwanya, berkaitan dengan kalbunya. Dia mungkin telah lama mendengar pengajian, mendengar ya siraman-siraman rohani, mendengarkan ayat dibacakan, ayat itu sudah dibacakan, sudah sering dia dengar. Tapi sama saja, enggak ngefek pada dirinya, enggak berpengaruh. Nah, namun suatu ketika dia mendengarkan ayat itu, tiba-tiba bisa menyentuh kalbunya, membuat dia sadar, membuat dia kemudian kembali kepada Allah, membuat dia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, beribadah dengan sungguh-sungguh serius. Ini namanya hidayah, taufik dari Allah Jalla wa'ala. Nah, fal muttaqun hasalat lahumul hidayatan. Hamba-hamba yang bertakwa, mereka meraih dua hidayah ini. Ya, tercapai bagi mereka dua hidayah. Hidayatul taufik dan hidayatul bayan. Wa yu'minuna bi sifatillahi anam wa ghairuhum lam tahsul lahum hidayatul taufiq. Sementara selain dari hamba-hamba yang bertakwa, ya, yaitu dari hamba-hamba yang naam ingkar, al-mukadzibun, al-asin, hamba-hamba yang bermaksiat, maka tidaklah mereka mendapatkan hidayatul taufiq. Wa hidayatul bayan biduni taufik. Mereka hanya mendapatkan hidayatul bayan. Nah, ini sudah masya Allah mendapatkan hidayatul bayan. Dapat penjelasan-penjelasan. Nah, keterangan-keterangan. Duna at-taufik. Tanpa taufik lil amali biha. Taufik untuk beramal dengan hidayah tersebut. Laisat hidayatun haqiqatun atau haqiqiyatun tamma. Dan hidayah ini, hidayatul bayan, bukan hidayah yang sebenar-benarnya, yang sempurna. Hidayah yang sebenarnya, hidayah yang sempurna, hidayah yang sangat didambakan adalah hidayatul taufiq. Sering kita katakan, oh berarti belum dapat hidayah. Maksudnya belum mendapatkan hidayatul taufiq. Dalam keadaan sudah disampaikan nasihat, sudah dijelaskan, ya, sudah di ajak naam, sudah, tapi demikian naam, belum bisa beramal. Dia tahu bosnya itu maksiat, dia tahu itu adalah suatu yang terlarang, itu haram hukumnya, namun dia masih melakukannya, berarti belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan hidayah at-taufiq. Maka hidayah atau taufiq itulah hidayah yang agung, yang besar, itulah hidayah yang sangat didambakan oleh hamba-hamba yang beriman kepada Allah, yang sangat menginginkan keselamatan di yaumil akhir. Qala rahimahullahu taala thumma wasafa al-muttaqin bil aqaidi wal a'malil batina wal a'malil zahira litadammuni at-taqwa lidzalik. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan bahwa Al-Quran yang tidak ada padanya keraguan-raguan, namun padanya kepastian, keyakinan yang pasti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Quran sebagai hidayah kepada hamba-hamba yang bertakwa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala merinci sifat-sifat hamba-hamba yang bertakwa. Al-Quran sebagai hidayah kepada hamba-hamba yang bertakwa. Siapa mereka? hamba-hamba yang bertakwa tersebut yang bisa meraih hidayah dari Al-Quran. Maka Allah Jalla wa'ala merinci di dalam ayat-ayat selanjutnya. Wasafal muttaqin bil aqaid wal a'malil batinah. Allah sifati hamba-hamba yang bertakwa dengan keyakinan-keyakinan mereka, akidah mereka, amalan-amalan batinah, amalan-amalan zahirah yang ada pada mereka. Yang tentunya apa yang Allah sebutkan di sini bukan sebagai pembatas, ya, bukan sebagai pembatasan. Bosnya ini saja sifat-sifat ahli takwa. Lah, namun yang Allah sebutkan di sini adalah sifat-sifat yang terpenting, sifat-sifat yang utama, sifat-sifat yang sangat mendorong seorang untuk mendapatkan hidayah, membantu seorang meraih hidayah Allah. Qala faqala alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama Allah sebutkan sifat dari al-muttaqin adalah mereka beriman kepada perkara gaib. Dan ingat bahwasanya perkara gaib di sini adalah perkara gaib yang benar, yang datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sunnahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Qala rahimahullah, haqiqatu al-iman huwa at-tasdiqu at-tammu bima akhbarat bihi ar-rusul al-mutadamminu linqiyadil jawarih. Hakikat dari keimanan, beliau menjelaskan al-iman dulu. Ciri yang pertama yang disebutkan oleh Allah di sini dari hamba-hamba yang bertakwa, ciri hamba-hamba yang bertakwa yang pertama yang disebutkan oleh Allah adalah mereka orang-orang yang beriman kepada al-ghaib. Apa yang dimaksud dengan iman di sini? Kata beliau, hakikatul iman, hakikat dari keimanan adalah at-tasdiq at-tam, pembenaran yang sempurna dan total terhadap apa yang diberitakan oleh para rasul, yang terkandung padanya sikap ketundukan dengan anggota badan. Artinya keimanan yang melahirkan al-amal, ya, perwujudan dalam bentuk amal, itu al-iman. Iman demikian. Walaisa sya'nu fil iman bil asya' al-musyahadah bil his. Dan bukan sesuatu yang penting dalam keimanan itu semata-mata dengan menyaksikan hal-hal yang terlihat, yang dilihat dan dirasakan oleh anggota badan, oleh panca indera. Itu bukan suatu yang penting dalam iman, kata beliau. Laisa sya'an, ini bukan perkara yang penting dalam keimanan, itu termasuk bagian dari keimanan. Ya. Namun bukan perkara yang penting seorang beriman karena dia bisa melihat dan menyaksikan sesuatu yang dia imani dan dia yakini. Fa innahu la yatamayyazu biha al-muslim minal kafir. Karena yang demikian ini tidak terbedakan, tidak ada pembeda, pemisah antara seorang mukmin dengan atau seorang muslim dengan kafir. Kalau timbangan atau ukuran keimanan itu pada hal-hal yang dilihat dan disaksikan. Jadi umur musyahadah, perkara-perkara yang dilihat. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan sebagian orang mencari, ya, perkara-perkara yang luar biasa, yang aneh, ya, ada pertemuan dua laut lah, ada ini, sehingga mereka punya ini, gunung demikian. Perhatikan ini. Iya, nah, dengan ayat-ayat itu bisa kita beriman. Atau melihat langit, bagaimana Allah menciptakan langit tinggi tanpa tiang. Ini salah satu bentuk keimanan, cara untuk meraih iman. Dengan melihat bagaimana peredaran matahari atau makhluk-makhluk, ya, yang ada di angkasa. Nah, semuanya itu terlihat, bisa dilihat dan bisa menambah iman. bagi siapa yang mau berfikir dan merenungi itu. Namun kata beliau, bukan ini yang terpenting dalam masalah iman, yaitu terkait dengan urusan atau perkara-perkara yang musyahadah, yang dilihat atau dirasakan oleh panca indera. Namun yang terpenting adalah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, innama sya'nu fil iman bil ghaib. Yang penting, yang paling dibutuhkan terkait dengan iman adalah al-iman bil ghaib. Kalau beriman kepada sesuatu yang dilihat, dirasakan, didengar, maka sama. Orang-orang kafir pun demikian. Mengimani, meyakini. Iya, munafiqun juga demikian. Akan tapi terkait dengan al-iman bi amril ghaib, beriman kepada perkara ghaib, inilah ya, yang terbedakan dengannya al-mu'min minal kafir. Seorang mu'min dengan kafir. Alladzi lam narahu wa lam nusyahiduhu, beriman kepada perkara gaib yang kita tidak melihatnya, kita tidak menyaksikannya. Wa innama nu'minu bihi li khabarillahi wa khabari rasulih, namun kita hanya beriman kepadanya, kepada perkara gaib tersebut, karena berita dari Allah dan berita dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahadal imanul ladhi yumayyizu bihil muslima minal kafir. Iman yang seperti ini, yaitu beriman kepada ghaib, yang akan memisahkan, membedakan antara seorang muslim dengan kafir. Liannahu tasdiqun mujaradun lillahi wa rasuli. Karena ini merupakan pembenaran yang murni kepada Allah dan Rasulnya. Ya, murni. Tasdiq, keimanan, pembenaran yang murni yang seperti ini. Dia tidak melihat, namun dia meyakini. Tidak lihat tapi yakin. Nah, barakallahu fikum. Fahadal iman, fal mu'min yu'minu bi kulli ma akhbarallahu bihi au akhbara bihi rasuluh. Seorang mu'min yang benar-benar beriman kepada Allah, mu'min yang imannya lurus, benar, sejati imannya, yu'minu bikulli ma akhbarallahu bihi, dia akan beriman kepada semua yang Allah beritakan, yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'anil Karim. Aw akhbara bihi rasuluhu, atau yang dikhabarkan oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa'un syahadahu aw lam yushahidhu. Wa sawa'un fahimahu wa aqalahu aw lam yahtadi ila aqlihi wa fahmihi. Ini keadaan seorang mukmin. Dia akan senantiasa beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang Allah beritakan, apa yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, walaupun dia melihatnya atau tidak, menyaksikannya atau tidak. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaan Allah, di antaranya Allah memerintahkan kita untuk merenungi dan memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta. Dan bagaimana unta itu, binatang unta, di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya kan? Kuda dan yang lainnya. Yang sudah kita pelajari dalam surat-surat dalam juz 30. Barakallahu fikum. Ini juga salah satu bentuk upaya untuk meraih keimanan. Namun yang paling penting, yang sangat dibutuhkan di dalam menguatkan iman, membenarkan iman, adalah al-iman bi amril ghaib. Beriman kepada perkara ghaib. Beriman terhadap apa yang Allah beritakan. Dalam keadaan kita tidak melihatnya, menyaksikannya, mendengarnya. Maka seorang mukmin dia beriman kepada semua berita yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya. Apakah dia menyaksikannya ataukah tidak? Apakah fahimahu wa aqalahu, dia memahaminya dan akalnya itu menjangkau berita yang Allah sampaikan atau disampaikan oleh Rasul, dia tetap beriman. Ya, dia tetap beriman. Ini seorang mukmin yang benar keimanannya. Bi khilafi zanadiqah, berbeda dengan az-zanadiqah, orang-orang zindiq, yaitu kaum munafikin yang menyimpan kekufuran di dalam hati-hati mereka. Al-mukadzibin, orang-orang yang senantiasa mendustakan akhbar Allah, khabar-khabar dari Allah, berita dari Allah, mendustakan umur al-ghaibiyah, ya, mendustakan alam kubur, mendustakan adab kubur, mendustakan naam kebangkitan, mendustakan pengumpulan manusia, mendustakan, seterusnya didustakan. Banyak kan orang-orang yang mendustakan ini. Kalau iman berbicara, iman terkait dengan alam gaib, perkara gaib, maka banyak yang mengingkari dan mendustakan. Maka ini penting, iman bil gaib. Berbeda ketika beriman kepada Allah terkait dengan barakallahu fikum ciptaannya. Bumi ini, Allah menciptakan bumi, manusia. Nah, yang kita lihat. Atau beriman bahwasanya Allah telah mewajibkan berbagai ibadah, antaranya ini dan itu. Banyak yang beriman. Namun jika permasalahannya terkait dengan perkara gaib, perkara yang tidak dilihat, ya, atau nanti akan datang nanti, hal-hal yang akan datang di hari akhir yaumil qiyamah, maka di sini banyak yang mengingkarinya, mendustakannya, tidak beriman kepadanya. Sehingga zanadika wal mukadzibina lil umur al-ghaibiyah, para zanadika, orang-orang zindiq, wal munafiqin, dan orang-orang yang senantiasa mendustakan perkara-perkara gaib, naam, lianna uqulahumul qasira al-muqassira lam tahtadi ilaiha. Karena akal-akal mereka, yakni mereka tidak beriman dengan perkara gaib. Az-zanadiqah, demikian pula al-mukadzibin lil umur al-ghaibiyah, para pendusta perkara gaib, mereka tidak mengimaninya karena akal mereka yang picik, yang pendek, lam tahtadi ilaiha, tidak bisa sampai kepadanya, tidak bisa memahaminya. Nah, tidak bisa menjangkaunya. Fakadzabu bima lam yuhitu biilmihi, maka mereka mendustakan sesuatu yang ilmu mereka tidak sampai padanya. Kalau ilmunya sudah enggak sampai, akalnya enggak menjangkau, langsung diingkari, langsung didustakan. Barakallahu fikum. Fafasadat uquluhum wa marajat ahlamuhum wa zakat uqulul mu'minin al musaddiqin al-muhtadina bihudallah. Maka rusaklah akal-akal mereka, dan tercampur pemikiran mereka. Jadi bermakna rusak pula akal dan pikiran mereka. Rusak sudah. Nah, orang-orang yang mengingkari perkara gaib, demikian keadaan mereka. Mengingkari adanya malaikat, ya, dan seterusnya, mengingkari adanya syafaat, mesti akan terjadi kontradiksi pada akal mereka, tanaqudat, karena akal mereka telah rusak. Sementara al-mu'minun zakat uqulul mu'minin, akal-akal mereka semakin bersih dan berkembang, ya, akal mereka terus bersih, jernih dan berkembang terus, semakin beriman, semakin cerdas, semakin terus, ya, meningkat akal dan daya fikirnya. Al-musaddiqin al-muhtadina bihudallah, yaitu hamba-hamba yang beriman yang membenarkan dan mendapatkan hidayah dengan hidayah Allah, atau mencari hidayah Allah. Wa yadkhulu fil imani bil ghaibi, dan masuk pada perkara-perkara iman yang wajib diimani dari perkara-perkara ghaib adalah al-iman bima bi jami'i ma akhbar Allahu bihi min al-ghuyubil madhiyah wal mustaqbalah, yaitu beriman kepada semua yang Allah beritakan dari perkara-perkara gaib yang lampau maupun yang akan datang. Yang lampau yang Allah sebutkan ya. Nah, kisah-kisah para nabi Allah sebutkan. Atau yang akan datang nanti, yaitu di akhir zaman, di yaumil qiyamah. Wa ahwalil akhirah, dan keadaan-keadaan peristiwa di yaumil akhir. Wa haqaiqi awsafillahi wa kaifiyatiha. Demikian pula termasuk umur ghaibiyah, perkara-perkara ghaib yang wajib untuk diimani, diyakini, adalah hakikat dari sifat-sifat Allah dan bentuk-bentuk sifat Allah. Kita meyakini Allah memiliki sifat, dan Allah sifat Allah memiliki bentuk. Kita meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat, itu Allah memiliki sifat tangan misalnya, dan kita meyakini tangan Allah ada bentuknya, tapi kita tidak tahu bentuknya bagaimana, tapi kita yakin, yakin kita, walaupun kita tidak melihat, tidak mengetahuinya, namun kita yakin Allah memiliki sifat tangan atau sifat wajah dan memiliki bentuknya. Dan bentuk sifat Allah adalah bentuk yang maha sempurna. Yakin sudah. Ini termasuk bagian dari iman bil ghaib. Yaitu beriman kepada sifat-sifat Allah dan kaifiyahnya. Wa ma akhbarat bihir rusul min dalik, dan apa yang diberitakan oleh para rasul terkait dengan sifat-sifat Allah dan kaifiyahnya. Maksudnya kaifiyahnya ini barakallahu fikum, bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat Allah memiliki kaifiyah. Sifat-sifat Allah memiliki apa? Kaifiyah. Namun kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyahnya, bentuknya. Para nabi hanya menyatakan, menyebutkan, menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah demikian dan memiliki bentuk tersendiri. Bentuk yang pantas dan sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka tidak menjelaskan bagaimana bentuk dari sifat-sifat tersebut. Mereka tidak menentukan bentuk sifat-sifat Allah karena mereka tidak berilmu tentangnya. Fa yu'minuna bi sifatillahi wa wujudiha wa yatayaqqanunaha wa illam yafhamu kaifiyataha. Nah, ini tadi yang kita jelaskan. Para nabi, para rasul, dan kaum mukminin, mereka beriman terhadap sifat-sifat Allah dan keberadaannya. Bahwasanya sifat-sifat Allah itu ada. Mereka tetapkan sifat-sifat Allah. Dan mereka yakin sifat-sifat Allah itu ada. Tetap. Wa illam yafhamu kaifiyat. Walaupun mereka tidak mengerti, tidak tahu bagaimana bentuknya. Mereka menetapkan pendengaran Allah, penglihatan Allah, ya, menetapkan dua mata bagi Allah, tapi mereka tidak mengetahui bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya. Mereka beriman, meyakini tentang hal itu. Ini termasuk bagian dari al-iman bi umuril ghaibiyah. Fa barakallahu fikum, beriman kepada perkara gaib ini suatu hal yang sangat wajib dan dituntut bagi seorang mukmin, dan ini merupakan keistimewaan, kelebihan, ciri seorang mukmin sejati yang benar-benar beriman kepada Allah. Dia beriman kepada perkara gaib. Namun ingat, keimanan kepada perkara gaib adalah keimanan yang dibangun di atas adillah minal kitab was sunnah, keimanan yang terbimbing di atas ilmu, bukan di atas jahal, bukan di atas ya perasaan, prasangka atau khurafat ya atau hal-hal yang mistik, enggak, tapi beriman sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah di atas ilmu wa nur minallahi jalla wa ala. Kita cukupkan sampai di sini, fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.